Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Naam, faddal. Indal Faruq. Gak kedengeran. Enam. San. Pinjaman. Surabi. Ada yang belum hafal? Asl khamis. Asl sadis. Asl sabi'. Tafadhal. Ahsan. Yang daman. Asl sabi'. Tafadhal. Ahsan. Yang daman. Tafadhal. Ahsan. Yang daman. Asl sabi'. Abdullah Ali. Tafadhal. Naam, ahsan. Indah man. Tafadhal. Ahsan. Indah man. Abiyu Fatih. Abiyu Fatih. Aina. Ainahu Abiyu Fatih. Wujud. Wujud Abiyu. Tadi saya lihat tadi salat maghrib ada. Al-Hammam. Taib. Yang daman. Sesabi'. Yang daman. Sesabi'. Sudah semua. Mana lagi temannya? Salman. Yazid. Maulana. Yazid Maulana. Aina Yazid Al Maulana. Wujud. Hah? Ghair mawjud. Tayyib, fasl samin. Tafadhal. Indah Ahmad. Fauzan. Sudah. Indah Muhammad Razan. Tafadhal. Sudah. Sudah. Belum. Iqra. Hasan. Indah Abdullah. Barak sudah. Indah Umar sudah. Indah Talha, Ubaidillah. Indah Talha sudah. Sudah. Indah Hasim. Hasim kelas sudah. Belum. Krap. Naam. Hasan. Ada yang lain yang belum disebut? Ada yang lain yang belum disebut? Selesai. Samin, Faris. Al-Farizi. Mana Al-Farizi? Al-Farizi. Mana Farizi? Wujud? Enggak ada. Al-Farizi. Taib. Indah Tulab Kibar, faddal. Yang belum, faddal. Sudah semua. Faddal. Ahsan. Indah man? Faddal. Yang belum. Yang belum. Faddal. Faddal. Abu Abiyu. Ahsan. Naam. Indah man? Yang jarang-jarang ketemu saya di majelis. Ada? Ada. Abu Mu'ad. Abu Mu'ad pulang. Taib. Selain Abu Mu'ad yang jarang-jarang ketemu saya majelis. Abu Muhammad. Abu Muhammad. Ada Abu Muhammad. Kasir, banyak ya. Abu Muhammad atau Abu Zubair. Ada. Pulang juga. Nah. Indah Duyuf. Duyuf. Ada sini Duyuf. Yang bertiga. Yang bertiga di sana itu. Faddal. Ya. Khairu yara. Naam. Masyaallah. Indah Duyuf, masyaallah. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita lanjutkan. Setelah selesai semua, berarti setelah itu dalil dari hadis. Ya, dalil dari hadis dipersiapkan. Setelah semuanya selesai setoran dalil dari Al-Qur'an, tinggal distor hadis Naam yang telah kita baca. Cari yang terpendek. Ya, cari yang terpendek, lalu antum ingat syahidnya, sisi pendalilan dari hadis tersebut yang terkait dengan bab yang kita bahas, al-mujahadah. Naam. Masih pada hadis yang keempat. hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yakumu minal layli hatta tatafattara qadamah. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kekhususan daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggalkan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Iya, tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Nah, ini kekhususan daripada Ummul Mukminin. Iya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam hingga ya bengkak kedua kakinya. Ini menunjukkan tentang kesungguh-sungguhan beliau alaihi salatu wasallam di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar-benar mengerahkan segala kemampuan dan kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu lahu, maka kata Aisyah, aku berkata kepada beliau alaihi salatu wassalam, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadis ini telah kita jelaskan tentang beberapa faedah. Di antaranya adalah menjelaskan tentang sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang di mana sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bacaannya panjang sehingga ya bengkak-bengkak kaki beliau alaihi salatu wasallam. 6. Dan yang berikutnya, faedah yang telah kita sebutkan bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang bentuk syukur Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, telah diampuninya dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, beliau bersyukur dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur ya tidak hanya ya dengan mengucapkan dengan lisan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Ya. Alhamdulillah, atau saya bersyukur kepada Allah, tidak sekedar mengucapkan dengan lisannya memuji Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ya dengan perbuatan yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya faedah tentang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosa-dosanya baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Dan begitu pula ada sebagian manusia yang Allah beritakan bahwasanya mereka telah diampuni dosa-dosa mereka. Di antaranya adalah Ahlul Badar, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka berperang di perang Badar, ya, dengan jumlah berapa? 310 sekian, ya, rajulan, ya, 300 sekian, ya, bisa 6 dari 11 sampai 19, ya, 311 sampai 19, ini bid'an asyar, ya, sekitar, ya, belasan, 300 belasan sekian. Nah, di antara mereka adalah seorang sahabat yang namanya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an. Iya. Nah, di antara mereka adalah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an. Nah, beliau adalah termasuk Ahlul Badr dan mendapatkan, ya, jaminan ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika itu Hatib radhiyallahu an, ya, telah melakukan sebuah dosa yang besar. Ya, melakukan sebuah dosa besar. Dan ketika itu Umar radhiyallahu an, ya, mengetahui apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah ini, meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Hatib bin Abi Balta'ah atas perbuatan beliau, yaitu membongkar rahasia, ya, naam, surat yang ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada, naam, penduduk Mekah. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Surat tersebut, ya, Hatib memberikannya, membocorkannya kepada musuh. Ya, musuh kaum muslimin. Ya, Umar radhiyallahu anha, Umar radhiyallahu anhu marah dan meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Hatib karena telah membocorkan rahasia. Naam. Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajulan nafiqun." Laki-laki ini adalah seorang munafik. Ya. Dia telah menulis rahasia-rahasia kita dan diserahkan kepada musuh-musuh kita. Ya, Umar sudah garang, geram untuk membunuh Hatib radhiyallahu an. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Amma alimta anna Allah ittala ala ahli Badr qala i'malu ma syi'tum faqad ghafarta lakum. Lakukan, ya, ma syi'tum, apa yang kalian inginkan untuk melakukannya, maka sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Naam. Ya. Ya, selamat Hatib dari, ya, geramnya Umar radhiyallahu anhu untuk membunuhnya. Karena dia termasuk, beliau adalah termasuk Ahlul Badar dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kisah ini Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin radhiyallahu rahimahullahu taala mengambil faedah bahwasanya wajib bagi waliul amr, pemimpin pemerintah, apabila dia mendapati jasusan mata-mata, kemudian mata-mata ini menulis rahasia-rahasia, ya, dan diserahkan mengkhabarkannya kepada musuh-musuh, maka boleh untuk membunuh, ya, mata-mata ini, ya, walaupun dia adalah seorang muslim, walaupun dia adalah seorang muslim, boleh untuk membunuhnya, karena perbuatan tadi dia telah membongkar rahasia-rahasia. Apa rahasianya? Bisa kekuatan, ya, bisa jumlah persenjataan dan lain sebagainya, ya, tempat-tempat penting, ya, gudang-gudang senjata dan lain sebagainya, ya. Nah, maka orang seperti ini boleh untuk dibunuh oleh waliul amr. Nah, li'anna 'asa fil ardi fasadan. Karena kalau dibiarkan orang seperti ini, maka akan merusak, ya. Nah, akan merusak. Maka boleh membunuh mata-mata walaupun dia adalah seorang muslim. Ya, wajib bagi waliul amr, pemerintah yang mengetahui bahwasanya dia adalah mata-mata, ya. Naam, dia harus dibunuh karena sebab, ya, besarnya urusan dan akan mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Ya. Naam. Kalau tadi sahabat Hatib radhiyallahu an adalah ahlul Badar, sehingga terhalang untuk dibunuh. Karena naam, Allah Subhanahu wa taala menjamin dan menghapuskan, mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang berikutnya adalah dalil, ya, fadilah, keutamaan qiyamul lail. Keutamaan mendirikan salat malam dan keutamaan tulul qiyam, lamanya berdiri di dalam salat malam. Ya. Ya, kalau kita baca kisah-kisah para ulama salaf, mereka itu dari semenjak selesai salat isya, ya, salat sunnah, salat malam sampai waktu sahur. Ya, sampai waktu sahur salat malam. Nah, sampai ada satu tempat yang tempat itu sudah menjadi kebiasaan beliau, ya, rahimahullah. Nah, seringnya melakukan salat malam sehingga, ya, orang tahu, oh, itu tempat fulan. Nah, keutamaan melakukan salat malam dan, ya, lamanya berdiri di dalam salat malam. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melakukan salat malam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tatajafa junubahum. Junubuhum. Ya. Mereka menjauhkan junubuhum, yaitu tulang-tulang rusuk mereka, ya. Mereka jauhkan dari tempat tidur. Artinya, ya, mereka bangun malam lalu sholat malam. Yada'una rabbahum, lalu mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khaufaw wa tama'a. Ya, dengan penuh rasa takut atas segala dosa yang mereka lakukan. Ya. wa tama'a, dan dengan rasa berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, menginginkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka pun berinfak. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka jiwa itu tidak akan mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan bagi mereka, min qurrati a'yun, ya, dari para bidadari, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang telah mereka lakukan, ya. Balasannya adalah, ya, sesuatu nikmat yang akan memberikan kebahagiaan, ya, yang nikmat tersebut masih disembunyikan, ya, belum bisa dirasakan dan tidak bisa terbetik dalam hati dan tidak bisa dan tidak pernah terlihat oleh mata maupun dirasa. Ya, itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bayangkan dari kenikmatan-kenikmatan surga, ya, itu salah semua. Ya. Apa yang terbetik dalam hati kita, oh, nik surga ini demikian, begini begini indahnya, begini, itu masih salah. Ya. Kenapa? Karena tidak pernah terbetik dalam hati. Ya. Berarti apa yang terbetik dalam hati itu, ya, tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Padahal apa yang kita bayangkan itu sudah nikmat. Naam. Di dalam ayat ini, ya, Allah memuji orang-orang yang menjauhkan, ya, tubuh-tubuh mereka dari tempat tidurnya. Ya. Bukan maksudnya, wah, kalau begitu begadang saja kita. Kita dapat keutamaan begadang, kita enggak tidur malam, ya. Begadang saja. Kita akan mendapatkan, ya, surga Allah. Tidak demikian, ya. Naam. Yang dimaksud adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji, mereka menjauhkan diri-diri mereka dari tempat tidur mereka adalah mereka bangun malam dan salat malam, ya. Bukan bergadang, ya, lalu nongkrong, ya, di depan televisi, ya, nunggu pertandingan Piala Dunia. Itu buktinya saya nggak tidur, jauhkan dari tempat tidur, ya. Bukan itu maksudnya dalam ayat ini. Atau, ya, main kartu, begadang main kartu, ya, atau yang lainnya. Tetapi yang mereka lakukan di dalam ayat ini adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan harap, ya, kepada keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah jadikan kita, ya, sebagai naam bagian dari mereka, mereka yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menjauhkan diri mereka dari tempat-tempat tidur mereka, untuk mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut atas dosa-dosa yang mereka lakukan dan berharap atas keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Wallahu alamu bisawab. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.